Yo yo guys, balik lagi sama gue Chico yang bakal selalu update sama yang enak, yang segar, yang lo semua wajib coba. Nah, kali ini gue mau review yang baru dari Ale Ale. Ale Ale Leci. Jujur ya, ekspektasi gue sih gede. Soalnya selama ini kan rasa buahnya Ale Ale selalu tak terkalahkan. Oke guys, langsung aja yuk. Langsung segar. Rasa buah lecinya gak ada yang ngalahin. Baru Ale Ale Leci. Dengan buah leci yang rasanya khas dan fruity. Manis dan segernya leci, kini kamu bisa nikmatin tiap hari. Yuk cobain. Asli, ini si leci beneran. Manisnya pas, slurpi habis. Yah, habis. Eh Chico, bagi lagi dong. Sorry, hidupnya nyata kita sahabatan. Tapi kalau udah soal ale-ale leci, kita rebutan. Bye, beli sendiri. Ale-ale leci, makin seger, makin tak terkalahkan. Dari Wings Food.